kasihku takkan berubah. Walau badai topan datang menghadangi. Argoba. Hanya untukmu yang ku dambakan hidup bersamamu. Aku pun demikian bermimpi bersamamu. Berdua dalam cinta mengarungi si Argoba. Tepuk-tepuknya dulu dong Argoba. Hey! Oke, matur suwun, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Ya, terima kasih untuk saya juga. Oh, terima kasih untuk Sawera.